Bolehkah membeli barang dengan mengkredit dengan alasan memutar uang atau bisa menjalankan usaha yang lain? Jazakallahu khairan. Asal hukumnya kredit boleh. Asal hukumnya kredit boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dengan syarat tidak ada pihak ketiga. Dengan syarat tidak ada pihak ketiga. Kapan ada pihak ketiga maka biasanya terjadi riba. Nah, namun kalau antara penjual dan pembeli maka terserah kesepakatan di antara mereka. Allah Ta'ala.